ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وأعزكم الله، الحمد لله pada malam yang mulia ini insyaallah kita akan memulai untuk mengkaji dari kitab tauhid yang sebelumnya telah kita selesaikan kitab sittatul usul. Dan sekarang kita akan mulai membahas masih di karyanya Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, yakni kitab Tauhid. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji dari syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan yang bernama Al-Mulakhas fi syarah kitab Tauhid. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dari kitab Tauhid, terlebih dahulu di sini muallif hafizahullah ta'ala Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan, beliau memberikan sedikit mukaddimah pendahuluan dari kitab tersebut. Beliau menyatakan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Ar-Rahman dan Maha Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Muqaddimah, pendahuluan sebelum beliau membahas kitab Tauhid ini, di mana beliau hafizahullah ta'ala mengatakan alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada seorang yang tidak ada nabi setelahnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Dan setelah itu, fa hadha syarhun mujizun ala kitab at-tauhid li Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu. Ini adalah merupakan syarah yang ringkas dari kitab Tauhid karya Syekh Al-Islam, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Katabtuhu ala tariqatil madrasiyatil hadithiyati liyakuna aqraba ila afhamil mubtadi'in. Aku tulis syarah ini dengan metode pembelajaran yang baru, agar supaya kitab ini lebih bisa untuk dipahami oleh kalangan pemula. وَأَرْجُ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ. Dan aku berharap agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kitab ini sebagai kitab yang bermanfaat. وَيَكُونَ إِسْهَامًا فِي نَشْرِ الْعِلْمِ وَتَصْحِيحِ الْعَقِيدَةِ. dan agar supaya kita pilih menjadi sebuah saham di dalam menyebarkan ilmu dan membenarkan akidah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Idris Salih bin Fauzan ibn Abdullah al-Fauzan. Sebelum kita masuk di kitab tauhid itu sendiri, terlebih dahulu perlu kita tahu tentang siapa penulis kitab tersebut agar supaya jangan sampai ada di antara kita yang yakni berprasangka buruk terhadap beliau rahimahullah ta'ala. Karena sebagian kaum muslimin ada yang menganggap bahwasannya al-imam al-mujaddid di sini, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, beliau ini adalah seorang yang ekstrim. Oleh karena itu, orang-orang yang mempelajari kitabnya beliau dianggap sebagai orang-orang yang ekstrim. Dianggap sebagai kelompok Wahabi. Padahal beliau, al-imam al-mujaddid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang rabbani. Seorang ulama yang betul-betul berjalan di atas manhajnya Allah subhanahu wa ta'ala, di atas kebenaran. Dan kalau benar penyandaran yang disandarkan oleh orang-orang yang berprasangka buruk kepada beliau, maka tentunya ini merupakan penyandaran yang sebenar-benarnya. Karena kalau Wahabi, ini penyandaran kepada Al-Wahhab. Siapa Al-Wahhab? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti orang-orang yang berjalan di atas agamanya Allah. Maka tentunya kita tidak usah berkecil hati ketika kita dijuluki dengan Wahabi. Karena kalau Wahabi, ini kan orang yang mengikuti agamanya Al-Wahhab, yang mengikuti agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya seluruh agama itu, tentunya mereka mengaku mengikuti Al-Wahhab. Kalau misalkan mereka mau menyadarkan kepada Muhammadi, sudah ada di sana kelompok Muhammadiyah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala, yakni berikan kepada mereka julukan yang bagus, yakni langsung disandarkan kepada dirinya. Makanya merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yakni orang-orang yang belajar kitabnya beliau. Akan tapi yang menjadi permasalahan di sini, ternyata orang-orang yang dijuluki sebagai Wahabi, mereka ini dianggap sebagai orang-orang yang ekstrim. Ekstrim ini ada dua macam, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kalau ekstrim kiri, ini orang-orang yang meremehkan agama. Ekstrim kanan, orang-orang yang lulu dalam agama. Dan kita dianggap sebagai orang yang ekstrim kanan, menurut mereka. Padahal, kita itu berjalan di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, tentunya kita perlu tahu siapa pengarang kitab tauhid ini, supaya jangan sampai ada di antara kita yang berprasangka buruk kepada beliau dan juga orang-orang yang mempelajari akidahnya beliau, mempelajari kitab-kitabnya beliau. Di sini mu'allif menyebutkan nubdzatun mu'jizatun an hayatil mu'allif, yakni sekilas pandang, selayang pandang, yakni tentang kehidupan mu'allif kitab ini, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nasabuhu, nasabnya beliau huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali. Beliau adalah Syekh, namanya Muhammad, anaknya Abdul Wahhab, anaknya Sulaiman, dan juga anaknya Ali. Min Ali Mushrif min qabilati Bani Tamim al-Mashhur. Beliau termasuk di antara keluarganya Mushrif, dari qabilah Bani Tamim yang dikenal. وإمام الدعوة السلفية في نجد وغيرها. Dan beliau adalah imam dakwah salafiyah. Imam dakwah yang mengikuti pemahaman salaf, pemahaman generasi terdahulu. Baik itu dari kalangan sahabat, tabi'in atau atba'ut tabi'in, serta ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Beliau sebagai imam dakwah salafiyah di Najd, di negeri Najd, dan juga di selain negeri Najd. Ya, ini nasabnya beliau. Nasyatuhu wa ilmuhu, yakni pertumbuhan beliau dan juga ilmunya beliau. Wulida fi baldatil Uyainah qurbu madinatir Riyadh sanata 15 wal 100 wal 1000 lil hijrah. Beliau dilahirkan di negeri Uyainah, di daerah Uyainah, dekat dengan kota Riyadh. Huyainah itu suatu daerah yang dekat dengan kota Riyadh. Pada tahun 1115 Hijriah. Wa hafidz al-Qur'an al-Karim wa huwa saghir. Beliau hafal Al-Qur'an al-Karim dalam keadaan masih kecil. Berarti kan keilmuannya beliau, para ulama kebanyakannya itu mereka itu hafal Al-Qur'an dalam keadaan mereka itu masih kecil, dalam keadaan belum sampai umur 10 tahun. Ini kebanyakan ulama. Wa tatalammadha ala walidihi qadil Huyainah fi waqtihi, dan beliau belajar langsung kepada orang tuanya, yakni seorang qadi, seorang hakim di Huyainah pada waktunya, pada masanya. Wa ala ghairihi min masyahir ulama Najd, dan juga kepada selainnya dari ulama-ulama Najd yang terkenal. Wa Madinah, dan juga ulama-ulama Madinah, wal Ahsa, ulama-ulama negeri Ahsa, wal Basrah, dan juga ulama negeri Basrah. Fa adraka ilman ghaziran ahadahu lilqiyam bidakwatil mubarakati. Dan ya, beliau bisa mendapatkan ilmu yang ghaziran, yakni ilmu yang kathiran, ilmu yang banyak, sehingga beliau itu menjadi seorang yang ahli untuk bisa menegakkan dakwah yang barokah. Fi waqtin intasharat fihi al-bid'ah wal khurafat, pada waktu di mana kebid'ahan-kebid'ahan, khurafat-khurafat, penyimpangan-penyimpangan ketika itu tersebar. Beliau tetap ahli, beliau tetap berkompeten untuk bisa berdakwah dengan dakwah yang mubarak. Dan juga ketika itu masih tersebar kebid'ahan, khurafat, wa tabarruku bil qubur wal asjar wal ahjar. Dan ketika itu tersebar kesyirikan-kesyirikan berupa tabarruk, mencari barokah dengan kuburan-kuburan, mencari barokah dengan al-asjar, dengan pepohonan-pepohonan, wal ahjar, dan juga bebatuan-bebatuan. Faqama rahimahullahu bidda'wati ila tasrihil aqidah wa ikhlas li'ibadati lillahi wahdah. Maka beliau pun, yakni menegakkan, beliau rahimahullahu ta'ala menegakkan dakwah, melaksanakan dakwah, yakni untuk mensahihkan aqidah, untuk membenarkan aqidah, dan juga mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa alafa iddata kutubin, dan beliau menulis beberapa kitab. Min asyuriha hadha kitab, termasuk di antara kitab yang paling terkenal dari kitab karyanya beliau adalah kitab yang sedang kita baca ini, yakni kitab Tauhid. Faqad laqiya qabulan 'aziman ladal ulama'i al-muta'allimin wa'tazu bihi dirasatan wa syarhan. Dan sungguh banyak sekali ulama-ulama dan juga para pengajar-pengajar yang menerima kitab tersebut. Betul-betul kitab tersebut diterima oleh para ulama-ulama, oleh para pengajar-pengajar. Wa'tanu bihi dirasatan wa syarhan, dan mereka itu memperhatikan kitab tersebut dalam rangka untuk dipelajari, untuk disyarah, untuk dijelaskan kitab tersebut. Fa huwa kitabun badi'ul wad'i 'azimul fa'idati naf'a Allahu bihi khalqan katsiran. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat bagus di dalam pembahasannya. 'Azimul fa'idah, dan juga faidah-faidah yang agung di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manfaat kitab tersebut bagi kebanyakan makhluk, yakni kebanyakan manusia. Wa qad baqiya syekh tilata hayatihi mu'alliman wa da'iyan ila Allah ta'ala amuran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Dan sungguh Syekhul Islam di sini beliau itu menghabiskan kebanyakan umurnya dalam rangka untuk mu'alliman, untuk mengajarkan ilmu. Wa da'in ilmu, untuk berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amiran bil ma'ruf, untuk memerintahkan kepada kebaikan. Wa na'in al munkar, untuk melarang dari kemungkaran. Ila antufiya fid dar'iyyati qurba madinati Riyadh sanata sittin wa mi'atain wa alfil hijrah. Dan sampai beliau rahimahullah ta'ala meninggal di kota Dar'iyyah, yang dekat kota Riyadh, pada tahun 1206 Hijriah. Wa qad takharraja 'ala yadihi 'adadun kabirat min al-'ulama'i wa immati ad-da'wah. Dan sungguh telah beliau itu telah banyak mengeluarkan melalui tangannya, yakni beberapa ulama yang besar para imam dakwah. Banyak sekali murid-muridnya beliau menjadi ulama besar, menjadi imam dakwah. Ajzalallahu lahu al-ajra was-sawab wa ja'ala al-jannata mathwahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan kepada beliau balasan dan juga pahala yang disegerakan. Wa ja'ala al-jannata mathwahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat kembalinya itu adalah jannah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyir Muhammad wa alihi wa sahbihi, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga sahabatnya radhiyallahu taala anhu majma'in. Ini sedikit selayang pandang tentang yakni kehidupan beliau, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Sekarang kita akan mulai masuk dalam pembahasan yang pertama dari kitab Tauhid. Judulnya kitab Tauhid. وقال الله تعالى تجبر من الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka itu ya'buduni. Kecuali agar supaya mereka itu menyembah kepadaku. Ini setelah ayat yang ke-56. Ini judul yang dibawakan oleh mualif di awal kitab ini. Yani kitab Tauhid. Beliau membawakan salah satu firman Allah di surat Az-Zariyat ayat 56. Berkaitan dengan hikmah diciptakannya makhluk. Yani jin maupun manusia. Yani untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhu'u hadzal kitab. Yani judul dari kitab ini. Ya, pembahasan dari kitab ini. Yani bayanu tauhid alladhi awjabahu Allahu ala ibadihi. Penjelasan tentang tauhid yang mana Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan tauhid tersebut kepada hamba-hambanya. Wa khalaqahum li'ajlihi. Dan Allah menciptakan mereka hamba tersebut dalam rangka untuk mentauhidkan Allah. Wa bayanu ma yunabihi minasyirkil akbar. Dan juga dalam kitab ini nanti akan dijelaskan tentang sesuatu yang menafikan tauhid berupa kesyirikan akbar. Ayunabika malahu al-wajibah. Apakah menafikan kesempurnaannya tauhid yang wajib awil mustahabbah, apakah ya awil mustahab, apakah yang mustahab ya minasyirkil asghar wal bidah, yakni berupa kesyirikan asghar dan juga kebid'ahan-kebid'ahan. Ini seluruhnya yakni sesuatu yang menafikan tauhid, apakah menafikan kesempurnaannya tauhid yang wajib untuk dijauhi ataukah sunnah untuk dijauhi, baik itu berupa kesyirikan-kesyirikan ataukah kebid'ahan-kebid'ahan. Nah, kemudian sebelum beliau membahas dari ayat tersebut, terlebih dahulu beliau membahas tentang judulnya dulu. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala, Syekh Malik bin Fauzan, Abi Abdullah bin Fauzan, beliau menjelaskan yakni makna kitab, wa makna kitab, dalam judulnya yakni kitab Tauhid, makna kitab. Kitab ini adalah bentuk masdar dari kataba. Kataba yaktubu kitabun. Kitaban. Ataukah kitabatan. Ya. Ini bentuk masdar dari kataba. Kataba yaktubu kitab. Bimakna jama'a. Kataba ini bimakna jama'a. Jadi mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalami jam'ul huruf wal kalimat. Al kitabatu bil qalam. Penulisan dengan al qalam, dengan pena ini maksudnya adalah jam'ul huruf wal kalimat. Mengumpulkan huruf-huruf dan mengumpulkan kalimat-kalimat. Oleh karena itu, kitab ini terkumpul padanya huruf-huruf, terkumpul padanya kalimat-kalimat. Ini maksud dari kitab. Kemudian apa itu maksud tauhid? Kitab tauhid at-tauhid. Ini masdar, bentuk masdar dari wahada. Wahada yuwahidu, wahadahu. Nah, wahada yuwahidu tauhidan. Wahadahu. Ay ja'alahu wahidan. Menjadikan satu. Ini asalnya. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud dengan tauhid di sini adalah yakni ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Nah, kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam awal kitab ini yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, khalaqtu di sini al khalqu huwa ibda'u syai' min ghairi aslin wal ihtida'in. Al-khalqu ya, adalah ibda' syai, mengadakan sesuatu min ghairi aslin, dengan tanpa adanya dasar terlebih dahulu. Wa'tirah, dan juga tidak ada sesuatu terlebih dahulu, tidak ada apa-apa sebelumnya. Allah menciptakan kita, sebelumnya kita itu tidak ada apa-apanya. Ya. Ini namanya penciptaan. Seperti ini baru dikatakan penciptaan. Tapi kalau sebelumnya sudah ada contohnya, ini bukan penciptaan. Tapi dikatakan jiplak, ataukah dikatakan dengan meniru, ataukah yang lainnya, bukan menciptakan. Kalau menciptakan, maka dikatakan menciptakan, ini kalau membuat sesuatu yang sebelumnya tidak ada asalnya. Sebelumnya tidak ada yang mendahului dalam membuat itu. Maka ini dikatakan menciptakan. Demikian. Kemudian, liya'buduni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Sini liya'buduni. Ya, untuk beribadah kepadaku. Ya. Dan perlu kita tahu tentang makna ibadah. Al-ibadatu fil lughati, ibadah secara lughah, secara bahasa, secara etimologi, yani at-tadallul wal khudu. Ibadah ini adalah at-tadallul wal khudu. Ini secara bahasa artinya at-tadallul wal khudu, yani at-tadallul, yani merendahkan diri, wal khudu, dan menundukkan diri. Jadi maksudnya merendahkan diri, menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna ibadah secara bahasa. Wa syar'an dan secara syariat, yakni secara istilah, ya, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirati wal batinah. Ibadah ini adalah ismun jami'un. Semua nama-nama. Segala sesuatu lima yuhibbuhu Allah wa yardahu, yang akan bisa mendatangkan kecintaan dari Allah dan keriduannya, minal aqwal, baik itu berupa ucapan-ucapan, wal a'mal, ataukah perbuatan-perbuatan, al-zahir wal-batinah, yang zahir maupun yang batin, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ini ibadah. Tadi dikatakan secara bahasa adalah at-tadallul khudu. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Dunyahnya, beliau mengatakan tentang definisi ibadah. Beliau menyatakan dalam Dunyahnya, wa ibadatul rahman ghayatu hubbihi ma'adulli ibadati huma kutuban. Ibadatul Rahman, beribadah kepada Ar-Rahman itu adalah ghayatu hubbihi ma'adulli ibadati. Yani puncak kecintaan bersama perjalanan di dalam mengibadahi. Ini ibadah. Ghayatu hubbihi ma'adulli ibadati huma kutuban. Maka dalam ibadah itu ada padanya dua perkara. Ya. Mencintai Allah dengan kecintaan yang paling ghaya, yang paling puncak. Dan juga merendahkan kepada Allah di dalam peribadah tersebut dengan betul-betul merendahkan diri. Maka inilah ibadah. At-tadallul khudu. Ya. Ini secara bahasa seperti ini. Tapi secara syariat tadi adalah segala sesuatu. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah, ya, baik itu berupa ucapan-ucapan. Banyak contohnya ucapan, yakni zikir, ucapan, baca Al-Quran, ucapan, kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar juga ucapan, mengajar, berdakwah dengan lisan juga ucapan, wal a'mal dan juga perbuatan-perbuatan, banyak contohnya, sholat, zakat, puasa, haji juga yang lainnya, ini ibadah. Yang zahir, yang terlihat maupun yang batin, yang tidak terlihat, yang zahir jelas tadi. Contohnya, baik itu ucapan atau perbuatan yang batin berkaitan dengan masalah niatan. Ya. Jadi berkaitan dengan masalah hati. Ya. Ini seluruhnya terdapat adanya contoh-contoh ibadah. Kemudian di sini, Muallif Hafizahullah Ta'ala, Syekh Shalih bin Fauzan, Ibn Abdillah Al-Fauzan, beliau membawakan makna global dari ayat ini. Wal makna al-ijmali lil ayah. Makna global dari ayat ini, dari Surah Az-Zariyat ayat 50. Beliau menyatakan anna Allah Ta'ala akhbar annahu ma khalaqal insan wal jinna illa li'ibadatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabarkan bahwasanya Allah tidaklah menciptakan manusia dan juga jin illa li'ibadatihi, kecuali untuk beribadah kepadanya. Fa hiya bayanun lil hikmati fi khalqihim. Maka di ayat ini terdapat padanya penjelasan tentang hikmah diciptakannya mereka. Faham yurid minhum ma turiduhu as-sa'adatu min abidiha min al-i'anati lahum bil-rizq wal-it'am wa innama arada al-maslahata lahum. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan dari mereka para hamba, para makhluk, sebagaimana apa yang diinginkan oleh para saja, sebagaimana diinginkan oleh para, yakni para pemimpin, para pembesar. Kalau pemimpin, mereka menginginkan rakyatnya itu, pengikutnya itu memberikan kepadanya manfaat. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah memerintahkan kepada makhluknya, kepada hambanya untuk beribadah, itu kembalinya manfaatnya untuk hamba itu sendiri. Berbeda halnya dengan para pemimpin. Para pemimpin menghendaki rakyatnya itu taat, terkadang untuk keperluan mereka sendiri. Supaya mereka itu, yakni selalu ditaati, supaya mereka itu tidak ada yang berani macam-macam dengannya. Ini para pemimpin, para sahaja. Tapi Allah tidak seperti ini. Tidak sebagaimana apa yang diinginkan oleh para pemimpin dari kalangan hamba-hambanya, yang mana mereka itu perhatian, memberikan perhatian kepada rakyatnya, supaya rakyatnya bisa memberikan rizki kepadanya, menambahkan rizki kepadanya, wajiblah bisa memberikan makan kepadanya. Wa inna ba'arad al-maslahata lahum, tidak lain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya, ini kemaslahatannya untuk mereka sendiri. Untuk kita sendiri, makhluk Allah, hamba Allah, ibadah ini memang untuk Allah. Tapi manfaatnya, maslahatnya, kembalinya kepada kita sendiri. Oleh karena itu, di ayat yang selanjutnya dari surat tersebut, surat Adz-Dzariyat, setelah Allah menyatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Ini jelas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, kecuali agar supaya mereka itu beribadah kepadaku. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَلَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, aku sama sekali tidak menginginkan rezeki dari mereka. Allah tidak menginginkan. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, dan juga aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Allah tidak butuh rezeki, Allah tidak butuh makanan dari makhluknya, dari hambanya. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ, sesungguhnya Allah itu adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberikan rezeki, dzul quwwatil matin, Zat yang Maha memiliki kekuatan yang sangat kuat. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah memang perintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah, tapi ibadah itu sekali lagi kemaslahatannya itu bukan untuk Allah, tapi untuk orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Kalau makhluk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pahala. Tetapi sebaliknya, kalau makhluk tidak melakukan ibadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka. Nah, kemudian di sini perlu kita tahu tentang munasabatul ayat lil bab. Kesesuaian ayat ini dengan bab, yakni berkaitan dengan kitab tauhid. Annaha tadullu ala wujubi tauhid, bahwasanya ayat ini menunjukkan wajibnya tauhid, wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Alladhi huwa ifradullah bil ibadah, yang mana tauhid itu adalah mengesakan Allah dengan peribadatan. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ajli dhalik, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan juga manusia kecuali dalam rangka itu, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesesuaian ayat ini dengan pembahasan masalah tauhid. Kemudian di sini mualif menyebutkan pembahasan, yakni ma yustafadu minal hadis, faedah yang diambil dari ayat ini. Ma yustafadu minal ayat, faedah yang diambil dari ayat ini. Di antaranya yang pertama adalah wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i thaqalain al-jinni wal insi. Faedah yang pertama dari ayat yang sudah kita bacakan tadi, surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Jadi wajibnya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Wajibnya ini adalah ala jami'i thaqalain. Kewajiban ibadah ini adalah kepada thaqalain, kepada seluruh thaqalain, yakni seluruh jin dan juga seluruh manusia. Mereka wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu dari ayat ini, syariat ini bukan cuma untuk kita manusia saja. Tapi ternyata dari kalangan mereka, makhluk halus, kalau kita bahasakan dengan makhluk halus, yakni para jin, mereka juga ternyata dibebani dengan syariat. mereka dibebani untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, bayan al-hikmah min khalqi al-jinn wal ins. Di ayat ini terdapat padanya penjelasan yakni hikmah diciptakannya jin dan juga manusia. Hikmahnya yakni untuk lihat buduni, untuk beribadah kepada aku, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmah diciptakannya jin dan juga manusia. Oleh karena itu kalau kita ya menyadari akan hikmah ini, maka tentunya tidak ada hari, tidak ada waktu yang tersisa bagi kita. Tidak ada waktu sesaat pun yang kita biarkan tersia-sia. Kecuali kita isi waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita mampu. Kalau kita mampu ibadah dengan lisan kita, lakukan dengan lisan kita. Kalau kita mampu ibadah dengan anggota badan kita, lakukan dengan anggota badan kita. Kalau kita mampu beribadah dengan harta kita lakukan dengan harta kita. Seluruhnya kita lakukan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa cukup dengan satu ibadah, kemudian kita berhenti dengan melakukan ibadah selanjutnya. Tidak. Tapi setelah kita menyelesaikan satu ibadah, kita langsung tegakkan ibadah yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Dan apabila engkau sudah selesai dalam melakukan satu amalan, fansab, maka tegakkanlah amalan yang lain, "Wa ila rabbika farghab," dan hanyalah kepada Rabbmu engkau itu berharap. Maka inilah kewajiban kita sebagai seorang makhluk, yaitu untuk selalu mengisi waktu-waktu kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita mampu. Dan tentunya ibadah itu sudah kita jelaskan tadi, pokoknya segala sesuatu yang akan bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan dari Allah, baik itu berupa ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang zahir maupun yang batin, maka tentunya seluruh apa yang kita lakukan dengan niatan, kalau dengan perbuatan tersebut kita akan bisa mendapatkan keridhaan dari Allah, kecintaan dari Allah, maka kita lakukan, meskipun itu adalah perbuatan-perbuatan duniawi. Sebagai contoh, bekerja kita, meskipun ini adalah keperluan dunia, tapi kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan niatan dengan kerja saya akan bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang suami untuk bisa menafkahi istri, untuk bisa menafkahi anak-anak. Maka kerja kita juga mendapatkan ibadah, terhitung mendapatkan pahala, terhitung sebagai ibadah. Sampai bahkan hubungan kita dengan istri, kalau kita niatkan untuk menjaga kemaluan kita dari perzinahan, kalau kita niatkan untuk berikan nafkah batin kepada istri kita, maka Rasul menyatakan wafi bu'i ahadikum sadaqah. Dan pada perbuatan kalian, yakni bersetubuh dengan istri, maka ini merupakan sadaqah. Ada padanya pahala. Sebagaimana sadaqah juga ada padanya pahala. Maka tentunya apapun bisa kita lakukan sebagai ibadah. Yang penting itu bukan merupakan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan, maka tidak ada caranya untuk bisa menjadi ibadah. Jangan sampai kita salah paham, yang penting kan niatannya. Tidak. Memang betul niatannya itu penting, tapi tentunya jangan sampai kita salahkan hadis tersebut, yakni hadis tentang inna ba'amalu binniyat, dengan hawa nafsu kita. Karena dalam hadis tersebut dikatakan akmal, bukan perbuatan. Amal, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau di sana kemaksiatan, ini bukan amalan. Ini kemaksiatan tetap dosa. Meskipun niatannya baik, tetap dosa. Sebagai contoh mencuri, dengan mencuri, dia niatkan untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Tentunya ini suatu perbuatan kemungkaran. Yang bahkan kalau seorang niatkan dengan ibadah, maka dia dosanya dua kali lipat. Ya. Kalau dia niatkan ibadah, maka dosanya dua kali lipat. Kalau maksiat, dia niatkan ibadah, maka dosanya dua kali lipat. Bukannya pahala dia dapatkan, tapi dosanya dua kali lipat. Jadi pahala maksiatnya, pahala menyalahgunakan niat. Apa? Dosa maksiatnya, dan juga dosa menyalahgunakan niatnya. Ya, sehingga dia akan menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, sehingga dosanya itu dua kali lipat dibandingkan dengan orang yang sekedar mencuri saja, melakukan maksiat saja tanpa adanya niatan ibadah. Oleh karena itu tentunya, ya, yang dimaksud dengan hadis Rasul tersebut tadi, innamal a'malu binniyat adalah amalan yang di situ tidak mendatangkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apapun yang tidak mendatangkan keburukan dari Allah, maka kalau seorang niatkan untuk melakukan ibadah, maka hal itu akan bisa menjadi suatu ibadah. Nah, demikianlah tujuan diciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah ketiga, annal khaliq huwa allazi yastahiqqu al ibadah duna ghairihi. mimman la yakhluq. Fabi hadha raddun ala ibadatil asnam wa ghairiha. Bahwasanya Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan ini, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Allah yang maha pencipta, maka dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Ya. Dari kalangan, yakni orang-orang yang tidak bisa menciptakan, makhluk yang tidak bisa menciptakan apapun. Ya. Fabi hadha raddun ala ibadatil asnam wa ghairiha. Maka dalam ayat ini juga terdapat padanya bantahan, yakni terhadap peribadatan terhadap para patung, para berhala, atau yang lain. Karena mereka itu makhluk, bahkan berhala ini, patung-patung ini terkadang dibuat oleh penyembahnya sendiri. Ya, sudah dibuat sendiri, membuat Tuhan, membuat sesembahan. Ya, maka tentu ini suatu hal yang sangat aneh. Ketika dia tahu bahwa yang menciptakan berhala itu adalah dirinya, yang membuat dirinya, tapi ternyata dia sembah sendiri. Artinya orang yang seperti ini, kalau boleh kita katakan orang yang tidak punya akal. Karena apa? Karena dia sudah membuat sendiri, kemudian dia sembah sendiri. Maka dia sama dengan menyembah dirinya sendiri. Ya. Menyembah apa yang dia buat sendiri. Ya. Maka kemudian ini suatu hal yang sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu, yang berhak untuk diibadahi itu adalah Al-Khaliq. Zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat, yakni Al-Baqarah, ayat yang ke-21 sampai 22. Allah berfirman tentang masalah ini. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'alakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai manusia. Ya. Wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum, sembahlah Allah, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Allah itu adalah Allazi ja'ala lakum al-ardha firasha. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan, wa sama'a bina, dan juga langit sebagai bangunan, wa anzala minas samaa'i maa'an, dan Allah lah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan Allah dengan air hujan tersebut mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahuinya. Ini surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 sampai 22. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya jilid yang pertama halaman yang ke yakni 56 sampai 57 beliau menafsirkan ayat tersebut. Sebagaimana digelar oleh yakni al-imam al-allamah al-mujaddid Syekh Mahmud bin Abdul dalam kitabnya Salahatul Usul. Di mana beliau menyatakan al-khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibadah. Al-khaliq, zat yang telah menciptakan sesuatu ini tadi. Yani alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kita. Ya. Wa alladhina min qablikum, dan juga yang menciptakan orang-orang yang sebelum kita. Ya. Demikian pula menciptakan bumi sebagai hamparan, menciptakan, yakni hujan, menurunkan hujan dari langit, kemudian mengeluarkan dengan hujan tersebut buah-buahan sebagai rezeki untuk kita, yang menciptakan ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Al-Khaliqu fi hadhihi al-ashya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Zat yang telah menciptakan sesuatu ini tadi, dalam ayat tersebut tadi, ini adalah zat yang maha berhak untuk diibadahi. Maka tentunya, ya, Al-Khaliq huwa alladhi yastahiqqu al-ibadah. Al-Khaliq, zat yang maha menciptakan itu, dialah yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Dari kalangan makhluk yang tidak mampu menciptakan apapun, maka ini merupakan bantahan kepada peribadatan kepada para berhala dan juga selainnya. Nah, kemudian selanjutnya faedah yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajat al-khalq ilayhi li'annahu huwa al-khaliq wa hum makhluqun. Penjelasan yang tentang maha kayanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak membutuhkannya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya. Dan juga di sini terdapat padanya penjelasan tentang butuhnya makhluk kepadanya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kaya, tidak butuh dengan makhluk, sebaliknya makhluk itu selalu membutuhkan kepada Khalik Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwa al-Khaliq, karena dia itu Allah Subhanahu wa taala, dialah Zat yang Maha menciptakan, wa hum makhluq, sementara mereka ini manusia, mereka ini adalah yang diciptakan. Nah. Ini faedah yang keempat dari ayat tersebut. Kemudian yang kelima, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini juga terdapat padanya hikmah. Hikmah berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh perbuatan yang Allah itu pasti ada hikmahnya. Apa yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Dan Allah tidak mungkin menciptakan itu dengan sia-sia. Apapun yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Makhluk yang melata sekalipun yang Allah ciptakan ada hikmahnya. Sebagai contoh nyamuk. Nyamuk, kira-kira ada hikmahnya atau tidak? Tentu saja ada. Meskipun nyamuk ini terkadang itu mengganggu kita. Tapi perhatikan kalau kita pikirkan. Kalau kita betul-betul pikirkan nyamuk, dengan sebab nyamuk ini, berapa banyak orang yang mendapatkan rezeki darinya. Menjadi penjual obat nyamuk. Produksi obat nyamuk. Karyawan pabrik obat nyamuk. Kalau saat ini tidak ada nyamuk, maka tidak ada nanti pabriknya. Pabrik yang membuat obat anti nyamuknya. Dari sisi ini saja sudah kita lihat. Meskipun makhluk yang kecil sekalipun, yang Allah ciptakan di sana ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Oleh karena ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 dan juga ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Apakah kalian mengira bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian itu dalam keadaan sia-sia saja dan bahwasanya kalian itu tidak akan dikembalikan? Tentu saja tidak. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Maka maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Raja yang hak. Dia dan sesembahan yang berhak disembah kecuali dia, yakni Rabb yang memiliki arsy yang mulia. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ini ayat yang sangat yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidaklah sia-sia. Pasti di sana ada padanya hikmah, di sana ada padanya, yakni ya, segala sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi mereka. Ya. Ini satu ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Berkaitan dengan masalah kitab tauhid tentang pentingnya masalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah untuk ayat yang lainnya berkaitan dengan masalah kitab tauhid. Masih ada beberapa ayat. Ada juga ayat-ayat yang akan disebutkan dalam ayat di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada yang datang insyaAllah. Allahu ta'ala a'lam wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.